نجيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang harus kita syukuri, dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya adalah nikmat Allah Jalla wa'ala mudahkan kita belajar dan mengajarkan ilmu agama, karena ilmu agama akan menuntun kita ke syurganya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Naam, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Tiada bosan-bosannya ana mengingatkan diri ana pribadi dan antum semua yang ana cintai karena Allah untuk senantiasa semangat, semangat, semangat dan bersungguh-sungguh di dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Karena ilmu agama merupakan kunci kebaikan dunia dan akhirat kita. Bukankah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Al-Hakam radhiyallahu an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Dan hati-hati dari tipu daya syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia yang ingin menjauhkan anak Adam dari ilmu agama dan orang-orang yang memilikinya. Karena iblis dan bala tentaranya tahu tidaklah manusia ini jauh dari ilmu agama, jauh dari orang-orang yang berilmu yang menuntun mereka untuk mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, menjauhkan syirik, bidah dan maksiat. Tidaklah mereka menjauh dari ilmu dan orang yang memiliki ilmu yang menuntun mereka ke jalan yang benar, merenkan mereka akan jauh dari Allah. Mereka akan mudah jatuh ke dalam syirik, ke dalam bidah dan ke dalam maksiat. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis dan bala tentara. Maka sekali lagi, saya selalu menasihatkan diri ana pribadi dan antum atau antunna semua yang ana cintai karena Allah, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum, untuk senantiasa semangat dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama, ya, belajar dan mengajarkan ilmu agama. Baik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab ma jaa fi munkiri al-qadar, tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Di dalam bab tersebut ada kurang lebih 3 atau 4 hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang kesimpulannya bahwa seorang mukmin belum dikatakan mukmin beriman ke sampai dia mengimani takdir. Yang diantaranya dia yakin bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan kepadanya pasti akan terjadi, dan sesuatu yang tidak ditakdirkan kepadanya pasti tidak akan menimpanya. Dan telah kita ketahui beberapa dalil yang menunjukkan bahwa apabila seseorang tidak mengimani takdir, maka batal Islamnya, tidak bernilai seluruh ibadah yang ia lakukan kepada Allah. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang kita lewati pada pertemuan yang lalu, tatkala beliau diberitahukan bahwa di Iraq ada seorang tokoh yang ditokohkan dan dia berakidah innal amra unuf, sesuatu itu diketahui oleh Allah apabila telah terjadi, dan dia bernama Ma'bad al-Juhani. Maka mendengar demikian, beliau yang sedang tawaf di depan Ka'bah langsung berkata, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum wara'a'u minni walau annahum anfaqu mithla uhdin zahaba lama qabilah Allah minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, aku bukan dari mereka dan mereka bukan dariku. Dan sampaikan kepada mereka, apabila Allah, apabila mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah Jalla wa'ala tidak akan menerimanya dari mereka sehingga mereka mengimani takdir. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar menganggap batal Islam mereka, bahwa ibadah-ibadah yang mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala apabila mereka belum mengimani takdir. Dan pernyataan mereka tersebut dianggap oleh Abdullah bin Umar bahwa mereka belum mengimani takdir karena telah mengingkari salah satu dari rukun takdir, yaitu ilmu Allah Jalla wa'ala terhadap sesuatu yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang mustahil terjadi. Andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, maka Allah Jalla wa'ala maha mengetahuinya. Baik, sebelum kita berpindah kepada bab berikutnya, ada beberapa faedah tambahan yang ingin anda sebutkan untuk menyempurnakan pembahasan ini. Yang pertama, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat yang anda cintai karena Allah rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum, bahwa iman kepada takdir ada empat rukunnya. Empat hal ini harus diimani oleh seseorang. Barang siapa yang mengingkari empat hal berikut ini atau salah satu dari empat hal berikut ini, maka dia dikatakan belum beriman kepada takdir. Ya, otomatis dia belum dikatakan mukmin. Yang pertama, al-ilmu, dia mengimani tentang ilmu Allah Jalla wa'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, وذلك أن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا. Engkau harus yakin, harus meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala mengetahui segala sesuatu secara global dan secara rinci. Nah, فَعَلِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ. Allah Jalla wa'ala maha tahu terhadap sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. فَكُلُّ شَيْءٍ مَعْلُومٌ لِلَّهِ. Maka segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Sawa'un kana daqiqan am jalilan min af'alihi aw af'ali khalqihi. Apakah hal tersebut yang tersembunyi, terselubung, ataukah nyata terlihat dari perbuatan dirinya sendiri ataukah perbuatan hamba-hambanya. Semuanya tidak terlepuh dari ilmu Allah Jalla wa'ala. Banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-An'am ayat 59. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ. Dan di sisi Allah Jalla wa'ala ada kunci-kunci gaib, tiada yang mengetahuinya kecuali ia. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرْجِ وَالْبَحْرِ. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tiada dedaunan yang jatuh kecuali ia mengetahui. Subhanallah. Allahu Akbar. Betapa banyak daun yang gugur di atas permukaan bumi ini. Jangankan di seluruh penjuru dunia, di dalam satu kebun yang kecil saja kita tidak akan bisa tahu setiap daun yang runtuh, tetapi Allah Jalla wa'ala maha tahu. Tiada dedaunan yang gugur, tiada satu daun yang gugur yang jatuh dari pohonnya yang ada di permukaan bumi ini di setiap detiknya atau di setiap saatnya, melainkan Allah Jalla wa'ala mengetahuinya. Apakah setelah kita mendengar ini kita masih bersikap seakan-akan Allah Jalla wa'ala tidak melihat kita bermaksiat kepadanya, ketika kita berada di kamar tidur kita sendirian, ketika di antara kita sedang berada di kamar hotelnya atau di tempat-tempat lainnya yang jauh dari kebanyakan manusia. Ayatan billah. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan tiada suatu bijian atau biji-bijian yang berada di dalam kegelapan bumi, tidak pula ada yang basah dan tidak pula ada yang kering, melainkan di dalam kitab Allah Jalla wa'ala yang nyata, di dalam Lauhul Mahfuz. Semua yang diketahui oleh Allah, semua yang dengan kehendak Allah, semuanya adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala, dan semuanya terjadi karena kehendak Allah Jalla wa'ala. Nah, rukun iman kepada takdir yang kedua adalah Al-Kitabah. Kita harus yakin dan harus mengimani bahwa segala sesuatu itu telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sangat banyak dalilnya. Ya, beberapa hadis dalam hal ini telah kita lewati pada pertemuan yang lalu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala, makhluk Allah yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena. Kemudian diperintahkan untuk mencatat segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dalam sebagian riwayat menyebutkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dan juga ayat di atas dari Allah berfirman, illa fi kitabim mubin, kecuali di dalam kitab Allah yang nyata. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin, dalam surat Yasin. Rukun iman kepada takdir yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak Allah Jalla wa'ala. Maksudnya apa? Maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Ma min syai'in fis samawati wal ardi illa wa huwa ka'inun bi iradati Allah wa masyiatihi." Tiada sesuatu yang terjadi di langit yang tujuh dan di bumi dengan tujuh lapisnya kecuali dengan kehendak dan keinginan Allah Jalla wa'ala. "Fala yakunu fi mulki illa ma la yuridu abada." Tidak mungkin terjadi sesuatu di dalam kerajaan Allah Jalla wa'ala yang tidak diinginkan oleh Allah. Kalau mungkin, berarti ada raja selain Allah Jalla wa'ala. Sawa'un kana dhalika fima yafa'aluhu binafsihi au yafa'aluhu al-makhluk. Apakah itu perbuatannya Allah Jalla wa'ala sendiri ataukah perbuatan makhluk? Semuanya dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yasin ayat ke-82, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidaklah urusannya, perkaranya, perintahnya kecuali jika ia menginginkan sesuatu, ia hanya berkata kun fayakun. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, andai kata Rabbmu berkehendak maka mereka tidak melakukan demikian. Al-An'am ayat 118. Naam. Rukun iman kepada takdir yang keempat adalah al-khalq, adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fama min syai'in fis samawati wal ardi illa Allahu khaliquhu wa malikuhu wa mudabbiruhu wa dzu sultanihi." Tiada sesuatu yang di langit dan di bumi kecuali Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang menguasainya, Allah lah yang mengaturnya, Allah lah yang maha kuasa atasnya. Allah Jalla wa'ala menyebutkan hal ini di dalam banyak ayatnya dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat ke-62. Allah berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai." Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Baik. Ini empat rukun iman yang kepada takdir. Kalimat takdir yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup empat perkara ini. Jadi apabila seorang melewati kalimat takdir, qadarullah, takdirullah dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, maka maknanya adalah empat hal ini atau salah satu dari empat hal ini. Empat hal ini merupakan rukun iman kepada takdir yang wajib diimani seluruhnya. Apabila seorang mengingkarinya atau salah satu darinya, maka batal Islamnya, dia tidak dikatakan mukmin. Oleh karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tatkala disampaikan kepada beliau bahwa Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya yang ada di Iraq berkeyakinan innal amra unuf, sesuatu itu diketahui oleh Allah Jalla wa'ala secara rinci, apabila telah terjadi beliau langsung mengkafirkan mereka, menganggap Islam mereka telah batal, sehingga beliau berkata mereka ada bukan dari golongan aku, aku tidak bukan dari golongan mereka, dan apabila mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka, sehingga mereka mengimani takdir. Kenapa? Karena Dengan itu berarti mereka telah mengingkari ilmu Allah terhadap segala sesuatu secara global dan secara rinci, yang merupakan salah satu dari empat rukun iman kepada takdir. Ini menerangkan kepada kita, ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang ana cintai karena Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, penting dan urgennya pembahasan akidah. Terkadang suatu akidah dianggap sepele, dianggap akidah yang biasa, bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai khilafah, khilafiyah, yang hendaknya kita saling berlapang dada dan jangan saling membantah, padahal lebih tepatnya meluruskan. Rupanya akidah tersebut adalah akidah yang membatalkan Islam. Nah, kalimat takdir dalam bahasa Al-Quran dan hadis itu mencakup empat hal ini. Mencakup empat hal ini. Barang siapa yang mengingkari empat hal ini atau salah satu darinya, maka dia dikatakan belum mengimani bab takdir. Ini pembahasan takdir secara umum. Bagi seorang mukmin atau seorang talibul ilmi yang masih baru, pemula, hendaknya dia menghafal empat rukun iman ini, rukun empat rukun iman kepada takdir ini dengan dalil-dalilnya secara ringkas. Dengan itu dia akan selamat dari seluruh kelompok atau dari seluruh kesesatan dalam pembahasan takdir secara umum. Walaupun mungkin dia tidak mampu membantah syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyimpang dalam pembahasan takdir seperti Mu'tazilah dan Jabriyah. Akan tetapi dengan dia menghafal empat rukun iman takdir ini dengan dalil-dalilnya, dia akan langsung bisa menilai mana pemahaman yang benar dan mana pemahaman yang sesat dalam pembahasan takdir. Meskipun mungkin terkadang dia tidak mampu menjawab syubhat-syubhat yang diutarakan kepadanya seputar takdir secara rinci. Akan tetapi dengan dia memahami empat rukun iman kepada takdir ini, dia akan mengetahui kelompok-kelompok yang menyimpang dalam pembahasan takdir secara global, walaupun mungkin nama mereka belum pernah ia dengarkan. Ya. Kalau yang ma'ruf disebutkan oleh para ulama, ya, telah tersesat di dalam pembahasan takdir dua kelompok dari manusia. Dua kelompok maksudnya secara garis besar. Dua kelompok yang berseberangan mereka, ya, tapi kedua-duanya menyimpang dalam pembahasan takdir. Saya tidak ingin menyebutkan rinciannya karena kita di pembahasan yang ringkas, tetapi saya sebutkan secara ringkas saja, ya. Yang pertama adalah kelompok yang disebutkan oleh para ulama Al-Jabriyah, Al-Jahmiyah. Mereka menyatakan hamba ini seperti robot, ya, tidak punya kehendak, karena segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah dengan kehendak Allah, dengan ilmu Allah, dan telah ditulis. Oleh karenanya mereka tidak mempermasalahkan iman orang yang berzina, mencuri, mabuk. Kenapa? Karena dia robot, dia tidak bersalah. Itu semuanya dengan kehendak Allah. Ya, dari pemahaman Jabriyah inilah lahir orang-orang yang dikatakan liberal atau yang semisal dengannya. Salah satu sumber liberal itu adalah ini. Nah, Al-Jabriyah, Al-Jahmiyah. Oleh karenanya kalau kita ingin membahas sumber kesesatan, itu sebenarnya mudah dan gampang apabila kita kembali kepada penjelasan para ulama, ya, secara global misalkan, secara ringkas. Yang pertama kita membahas landasan beragama yang benar, akidah yang benar secara global maupun secara rinci. Yang kedua kita mengetahui kelompok-kelompok yang sesat menyesatkan yang disebutkan oleh para ulama dahulu di dalam kitab-kitab akidah seperti Jabriyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lain-lainnya. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang ada pada hari ini dengan nama-nama modern, ya, Islam moderat, liberal kah ataukah yang lainnya, itu semua penyimpangan mereka itu kembalinya kalau bukan ke Jahmiyah, Jabriyah, maka ke Mu'tazilah, ya, atau ke Khawarij, atau ke Syiah. Ya. Jadi diberikan kuncinya kepada para penuntut ilmu itu. Jangan kita fokuskan mereka untuk mengetahui nama kelompok, ya, nama kelompoknya. Tetapi mereka tidak mengetahui landasan-landasan penting untuk mengetahui akidah yang benar dan pemahaman yang sesat. Karena yang namanya kelompok, nama organisasi itu, ya, tidak terbatas, ya, setiap waktu akan lahir nama dan organisasi baru. Misalkan, ya, untuk mengetahui kesesatan Syiah, jangan seorang guru hanya mendoktrin kepada anaknya atau ke orang murid-muridnya Syiah itu sesat. Bagus, benar, tapi jangan hanya fokus kepada nama Syiahnya, tetapi sebutkan kenapa Syiah itu dikatakan sesat oleh para ulama. Kenapa Syiah itu dikatakan kafir oleh para ulama? Nah, kenapa ini penting? Karena dengan dia mengetahui landasan-landasan tersebut, andai kata suatu saat nanti Syiah mengubah nama mereka, bisa jadi kan mereka merubah nama mereka tatkala melihat bahwa nama Syiah ini sudah rusak segmentasinya, ya, image Syiah sudah rusak. Mereka rubah dengan nama yang lain, Ahlul Bait, ya, cinta Ahlul Bait, ya, TV dan yang lain-lainnya. Ya. Tetapi tatkala seorang telah mengetahui landasan-landasan yang dengan dia mengetahui suatu pemahaman itu dikatakan Syiah, suatu pemahaman itu dikatakan Khawarij, suatu pemahaman itu seorang yang dikatakan Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabriyah, Al-Asy'ariyah ataukah yang lainnya, ya, maka walaupun nama-nama mereka tersebut berubah, ya, tempat mereka juga berpindah-pindah, setiap orang tetap akan mengetahui, oh ini Syiah, ini paham Khawarij, ini paham Mu'tazilah, ini paham Jahmiyah, ini paham Maturidi dan sebagainya. Ini hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, Jabriyah, Al-Jahmiyah, mereka menyimpang dalam hal ini. Kenapa? Karena mereka tidak menetapkan kehendak bagi hamba, ya. Mereka ghulu, sehingga mereka menganggap para hamba itu adalah robot, ya, tidak punya ikhtiar, tidak punya kekuatan. Ini jelas sesat, ya. Kenapa? Karena memang benar Allah Jalla wa'ala memang menciptakan perbuatan manusia. Nah, akan tetapi Allah Jalla wa'ala memberikan, ya, kehendak bagi mereka. Hal ini Allah sebutkan di dalam banyak ayat, di antara dalam surat Ali Imran ayat 152. Allah berfirman, minkum ma yuridud dunya wa minkum ma yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Di sini Allah Jalla wa'ala menetapkan kehendak dan keinginan bagi hamba-hambanya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 167. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak sesuai dengan hati mereka. Menunjukkan mereka punya puasa, ya, hatinya A tapi mereka ucapkan B. Menunjukkan apa? Ada kehendak, ada kekuatan yang Allah Jalla wa'ala berikan. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 88, innahu khabirum bima taf'alun. Ya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Di sini Allah nisbatkan perbuatan kepada hamba-hambanya. Adapun dari sunnah, maka sangatlah banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah semampu kalian. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kemampuan, kekuatan bagi hamba-hamba Allah jalla wa ala. Dalil yang ketiga adalah ijma' kaum muslimin, ijma' para salaf tentang batil dan sesatnya pemahaman Jabriyah. Tiada satupun di antara para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang berpendapat dengan pendapat Jabriyah yang meniadakan kehendak dari manusia. Cukuplah suatu akidah itu dikatakan menyimpang dan sesat tatkala menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para salaf. Ini di antara landasan utama dalam menilai suatu pemahaman, suatu ajaran itu benar atau sesat. Ya, cukuplah suatu akidah itu menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, atau menyelisih ijma' para salaf, dikatakan sebagai akidah yang sesat. Kemudian bantahan yang berikutnya adalah secara akal. Kalau seorang hamba dikatakan dipaksa dalam terhadap amalannya, dia tidak punya ikhtiar, tidak punya kehendak, tidak punya kekuatan, berarti sanksi yang diberikan kepada pelaku maksiat di dunia atau di akhirat kelak itu adalah sebuah kezaliman dari Allah kepada mereka. Ini konsekuensi dari ucapan tersebut. Dan Allah Jalla wa'ala harus disucikan dari hal yang seperti ini. Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Yang keempat atau yang kelima, secara al-his, perasaan. Perasaan manusia mengetahui batilnya pendapat Jabriyah, di mana dengan perasaannya seorang bisa mengetahui perbedaan perbedaan antara perbuatan yang ia lakukan dengan kehendaknya dengan perbuatan yang terjadi di luar kehendaknya, seperti makan dan minum itu semuanya dengan kehendaknya, tapi di sana ada perbuatan-perbuatan yang terjadi di luar kehendaknya, ya seperti ya tiba-tiba dia jatuh, tersandung, ya tertimpa musibah, ya turun hujan, ini di luar kehendaknya. Ini pemahaman Jabriyah dan ini bantahannya. Yang kedua adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini berlawanan dengan Jabriyah. Mereka menetapkan kehendak dan kekuatan bagi para hamba, tetapi mereka juga ghulu dalam menetapkannya sehingga mereka meniadakan kehendak dan kekuatan Allah Jalla wa'ala dari para hamba. Ya, mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia atau perbuatan mereka itu terlepas dari kehendak dan keinginan Allah Jalla wa'ala. Buktinya Allah menginginkan mereka beriman, tapi ada di antara mereka yang memilih kafir. Allah menginginkan mereka taat, tetapi buktinya ada saja di antara mereka yang menginginkan maksiat. Maka para ulama menjawab dan membantah dengan beberapa jawaban. Yang pertama, bahwa ayat dan hadis serta ijma' para salaf menetapkan bahwa seluruh perbuatan manusia tidak lepas dari kehendak Allah. Seluruh perbuatan Allah dan perbuatan makhluknya tidak terlepas dari kehendak dan keinginan Allah. Ayat dan hadisnya telah kita bahas di atas tadi. Nah, tentang empat rukun iman kepada takdir. Itu semua adalah bantahan terhadap dua kelompok ini. Nah, Allah Jalla wa'ala dalam banyak ayat menetapkan kehendak baginya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Adapun kehendak yang Allah Jalla wa'ala berikan, tetapkan untuk hambanya, ya, maka itu kehendak yang di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Nah, di bawah kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Nah, di bawah kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Yang berikutnya kata para ulama, apabila kita menyatakan bahwa seorang hamba mampu lepas dari kehendak dan keinginannya Allah Jalla wa'ala, sehingga dia mampu melakukan sesuatu yang Allah tidak menginginkannya, Allah tidak mengizinkannya, berarti secara tidak langsung kita menyatakan ada yang mampu berkuasa di alam semesta ini selain Allah. Berarti dia bukan di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin ada sesuatu di dalam kekuasaan Allah, kekerajaan Allah terjadi tanpa kehendak dan keizinnya Allah Jalla wa'ala. Apabila hal itu dikatakan dalam kerajaan manusia, maka akan dikatakan ya orang tersebut telah melecehkan raja tersebut. Kok bisa ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak, tanpa keinginan raja? Berarti raja tersebut lemah. Oleh karenanya kata para ulama, Nabi SAW menamakan Qadariyah sebagai majusi hadhil ummah. Kenapa? Karena konsekuensi dari ucapan mereka tersebut adalah ada Tuhan selain Allah Jalla wa'ala yang mampu berkehendak di luar kehendak Allah Jalla wa'ala, yang mampu melakukan sesuatu di luar kekuasaan, kerajaan dan kehendak Allah Jalla wa'ala. Nah, baik, yang selamat dalam hal ini adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang pertengahan di antara dua kelompok ini, yaitu yang mengimani empat rukun iman kepada takdir ya di atas, dan mereka juga menetapkan kehendak bagi para hamba di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Simpelnya begini jamaah dimuliakan Allah, paling mudah dan paling selamat dari berbagai penyimpangan dalam pembahasan takdir, simpelnya mudahnya adalah ikuti saja jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabiin dan tabi'ut tabiin dari kalangan dan para ulama salaf. selamat, selesai sudah. Tiada jalan yang lebih baik daripada jalan mereka. Setiap jalan yang menyelisih jalan mereka pasti sesat dan pasti menyimpang dalam urusan agama. Bagaimana mereka para salaf memahami bab takdir? Bab takdir mereka imani, tidak mereka komentari, tidak mereka bantah, dan tidak mereka tolak dengan akal mereka. Dan bab syariat Allah pun mereka terima, sami'na wa ta'na. Perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya dilakukan semampu kita, dan setiap larangan yang datang dalam Al-Quran dan Hadis maka wajib dijauhi. Selesai. Ya. Ketika ingin melakukan sesuatu, dia hadir dalam hatinya tentang takdir, maka dia segerakan segala urusannya kepada Allah sebelum, di saat, dan sesudah melakukan sesuatu, dan dia pun berikhtiar dengan melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala. Setiap kali ada was-was syaitan di dalam hatinya tentang takdir, dia ucapkan amanna billah wa bi rasulih, aku beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Dia pun mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka dengan itu dia akan selamat. Nabi dan para sahabatnya tidak pernah menabrakkan bab takdir dengan bab syariat. Takdir mereka imani dan syariat Allah Jalla wa'ala mereka jalani. Dengan ini seorang akan selamat dari pemahaman Al-Mu'tazilah dan dari pemahaman Al-Jabariyah. Nah, barakallahu fikum. Sampai di sini, sebelum kita tutup, ada hal yang disampaikan. Barakallahu fikum. Teman-teman di Zoom, ada hal yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Barakallahu fikum. Baik, jika tidak ada, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Dan insyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.